DJ KSC. Border Remax. Aku suka body. Suka bodi tu yang lupa. favorit itu yang Bapak Dahlan. Bapak Dahlan. Aku suka body itu yang Bapak Amir. Bapak Amir. Aku suka body itu yang Bapak Amir. Bapak Amir. Aku suka body itu yang Bapak Supri. Harry Potter, Animax. Aku suka body itu yang Bapak Joko. Bapak Joko. Aku suka body itu yang Bapak Joko. Bapak Joko. Jiki asik. Aku suka body itu yang Bapak Jiki asik. Bapak Wahyu. Bapak-bapak Yoga. Bapak-bapak Budi. Bapak-bapak Arta. Bapak-bapak Yusuf. Bapak-bapak Agus Martin. Bapak Yoko. Harry Potter, Animax. Aku jatuh cinta di bukit kri, di bukit kri. Aku jatuh cinta di bukit kri, di bukit kri. Harry Potter, Animax. Aku suka body itu yang mama. Jiki asik. Aku suka body itu yang Bapak Kanto. Bapak Kanto. Aku suka body itu yang Bapak Kanto. Bapak Kanto. Aku suka body itu yang Bapak suka body itu yang Bapak Dahlan. Bapak Dahlan. Aku suka body itu yang Bapak Dahlan. Bapak Dahlan. Aku suka body itu yang Bapak Amir. Bapak Amir. Harry Potter, Harry Max. Aku suka boring. Yang bapak joko, bapak joko, aku suka boring. Yang bapak joko, bapak joko, Jiki asik. Aku suka boring. Jiki asik. Papa Wahyu. Papa Papa Yoga. Papa Papa Budi. Papa Papa Arta. Papa Papa Yusuf. Papa Arta Agus Martin. Papa Yoko. Harry Potter, Harry Max. Aku jatuh cinta ibu Fitri, ibu Fitri. Aku jatuh cinta ibu Fitri, ibu Fitri. Harry Potter, Harry Max. Aku suka boring. Yang